Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Amma ba'd. Ikhwan al-kiram wa akhwati al-karimat, rahimani Allah wa iyakum wa baraka fikum yang ana cintai dan hormati. Kita lanjutkan kembali pelajaran kita al-mulakhas fi syarhi kitab tauhid. قال رحمه الله تعالى وقوله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله قال شيخ صالح الفوزان وتمام الآية ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين قال ومن الناس أي بعض الناس من يقول آمنا بالله أي يدعي الإيمان بلسانه قال أوذي في الله أي لأجل الله جل جلاله قوله فتنة الناس أي أذاهم ونيلهم إياه بالمكروه قوله كعذاب الله أي جعل أذى الناس الذي يناله بسبب تمسكه بدينه كعذاب الله الذي يناله عن ارتداده عن دينه ففر من ألم من ألم أذى الناس إلى ألم عذاب الله فارتد عن دينه قوله نصر من ربك أي فتح وغنيمة قوله إنا كنا معكم أي في الدين فأشركون في الغنيمة قوله في بما في صدور العالمين أي بما في قلوبهم من الإيمان والنفاق. الشيخ محمد بن عبد الوهاب حفظه رحمه الله تعالى setelah menyebutkan ayat ke-175 dari surat Ali Imran pada pertemuan yang lalu, yang menerangkan kepada kita bahwa takut merupakan ibadah hati yang sangat mulia yang harus dimurnikan untuk Allah Jalla wa'ala semata. Dan telah kita bahas beberapa macam takut pada pertemuan yang lalu, kapan suatu takut itu bernilai ibadah hati yang sangat mulia dari seorang hamba untuk Allah Jalla wa'ala, dan kapan rasa takut itu jika dipalingkan kepada selain Allah Jalla wa'ala maka ia merupakan bentuk syirik. Dan kapan suatu rasa takut itu sekedar mubah, ya. Baik, berikut ini adalah firman Allah Jalla wa'ala dari surat Al-Ankabut ayat ke-10. Allah Jalla wa'ala menyebutkan sebagian manusia mengaku beriman dengan lisannya. Dia mengaku sebagai mukmin, seorang yang beriman. Kemudian tatkala ia diuji, disakiti karena berpegang teguh dengan agama Allah Jalla wa'ala, karena di jalan Allah Jalla wa'ala menjalankan tauhid, menjalankan as-sunnah dan beribadah kepada Allah Jalla wa'ala, ja'ala fitnatan nasi ka'adabilah. Dia menjadikan celaan, gangguan, penyiksaan manusia terhadapnya seperti azab Allah Jalla wa'ala. Ia rela meninggalkan agamanya karena takut disakiti oleh manusia untuk murtad. Untuk murtad yang dengannya dia akan disiksa oleh Allah Jalla wa'ala. Sehingga rasa takut dia kepada penyiksaan manusia seperti rasa takut dia kepada azab Allah Jalla wa'ala. Manusia lari dari syirik, dari bidah dan maksiat karena takut kepada azab Allah Jalla wa'ala. Lari kepada tauhid, kepada sunnah dan kepada ketaatan. Ia justru lari dari tauhid ke syirik, dari sunnah kepada bidah dan dari ketaatan kepada maksiat karena takut penyiksaan manusia. Maka Allah katakan ja'ala fitnatan nasi ka'adzabilah. Ia menjadikan penyiksaan manusia itu seperti penyiksaan Allah Jalla wa'ala. Walain ja'ahum nasrum, walain ja'a nasrum min rabbik. Dan apabila datang pertolongan dari Rabbmu, kalian menuai kemenangan di dalam jihad. Mereka akan berkata, orang-orang munafik, sungguh kami juga ikut bersama kalian di dalam jihad ini. Maka sertakan kami dalam ghanimah ini, dalam harta hasil rampasan perang. Maka Allah katakan awalaysa Allahu bi'alama bima fi suduril alamin. Apakah bukankah Allah Jalla wa Ala Maha tahu tentang apa yang ada di dalam hati mereka? apakah mereka munafik ataukah mukmin, Allah Jalla wa Ala Maha tahu. Jangan mereka menipu Allah Jalla wa Ala. Qala Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan al-ma'na al-ijmali lil ayah. Makna ayat di atas secara global adalah yukhbiru ta'ala 'anil dakhili fil iman bila basirah. Annahu idza asabathu mihnatun wa adan min al-kuffar جعل هذا الأذى الذي لا بد أن ينال الرسل وأتباعهم ممن خالفهم جعل ذلك في فراره منه وتركه سبب الذي ناله من أجله كعذاب الله الذي فر منه المؤمنون. Di dalam ayat ini Allah Jalla wa Ala menceritakan tentang orang yang masuk ke dalam keimanan tanpa ilmu. Dia tidak mengetahui konsekuensi setelah mengucapkan dirinya beriman. Setelah menyatakan diri yang mukmin, tatkala ia diuji oleh Allah Jalla wa Ala dengan suatu ujian atau gangguan dari orang-orang kafir, dia menjadikan gangguan orang-orang kafir tersebut yang pasti yang ujian tersebut pasti menimpa para rabi dan orang-orang yang mengikuti mereka. Tapi sayangnya, tatkala ia ujian tersebut menimpanya, dia lari dari agamanya. Dia meninggalkan agamanya karena takut disiksa, takut diganggu, takut dibuli oleh musuh-musuh Allah Jalla wa Ala. Akhirnya dia meninggalkan agamanya, yang mana agama yang ia tinggalkan tersebut adalah sebab dia akan selamat dari azab Allah Jalla wa Ala. Dan dia meninggalkannya karena menurutnya itu merupakan sebab dia mendapatkan penyiksaan, gangguan, buli dari musuh-musuh Allah Jalla wa Ala. Ia pun lari meninggalkan agamanya tersebut layaknya lari orang-orang yang beriman dari kekufuran, dari kebid'ahan, dari kemaksiatan karena takut kepada Allah Jalla wa Ala. Maka Allah katakan fa farra min alami adabillah min alami adabi a'da'illah fi tarkihi dinahu ila adabillah. Maka ia pun lari dari agama Allah Jalla wa Ala karena takut, tidak ingin merasakan kesakitan karena penyiksaan musuh-musuh Allah Jalla wa Ala kepadanya. Ia pun meninggalkan agamanya menuju azab Allah Jalla wa Ala. Karena orang yang meninggalkan agama Allah Jalla wa Ala, meninggalkan tauhid, meninggalkan as-sunnah, meninggalkan ketaatan kepada Allah Jalla wa Ala, lebih memilih syirik, bidah atau maksiat karena takut kepada manusia, sungguh berarti dia telah memilih adab Allah Jalla wa'ala atau menjadikan adab mereka seperti adabnya Allah Jalla wa'ala yang ia takuti. Dan sungguh ia juga terancam dengan adab Allah Jalla wa'ala. Fastajara min ar-ramda bin nar. Orang yang lari dari agama Allah Jalla wa'ala yang telah ia ketahui, lari dari tauhid, lari kepada dari sunnah, meninggalkan ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala karena takut dibuli, takut disiksa oleh manusia, sehingga dia melakukan syirik, bid'ah dan maksiat, itu sama halnya seperti orang yang istajara minar ramda bin nar. Dia melindungi dirinya dari api, dari musim panas dengan api. Mestinya di musim panas dia bukan duduk di samping api untuk mendinginkan tubuhnya, tetapi dengan es atau air yang dingin, ini justru dia mendekat dengan api. Sungguh tidak berakal, sungguh tidak masuk akal, sungguh tidak logis. Demikianlah perumpamaan orang yang meninggalkan tauhid, meninggalkan sunnah dan meninggalkan ketaatan kepada Allah Jalla wa Ala karena takut akan disiksa oleh manusia. Orang yang seperti itu sama halnya dengan orang yang kepanasan di musim panas sehingga ia mendinginkan api tubuhnya dengan api. Mungkinkah tubuhnya akan dingin dengan api? Sungguh tidak. Maka demikian pula orang yang lari meninggalkan tauhid, meninggalkan as-sunnah karena takut akan diadab, disiksa oleh manusia, itu sama seperti orang yang ingin mendinginkan tubuhnya di musim panas dengan api. Bagaimana mungkin tubuhnya akan dingin? Demikian pula orang yang lari meninggalkan tauhid dan as-sunnah agar tidak disiksa oleh manusia, apakah dia tidak tahu bahwa siksaan Allah Jalla wa'ala itu jauh lebih keras? Apakah dia tidak ingat bahwa dia tidak akan tidak akan mampu lari dari Allah Jalla wa'ala? Naam. Qala wa idza nasarallahu jundahu wa awliya'ah. Akan tetapi karena dia bersikap bunglon, tatkala Allah Jalla wa'ala memberikan kemenangan kepada bala tentara dan wali-walinya di medan jihad, dia akan berkata kepada kaum muslimin, inni kuntu ma'akum, aku juga ikut serta dalam jihad ini. Wallahu alimun biman ta'alihi sadruhu minan nifaq. Padahal Allah Jalla wa'ala maha tahu tentang kemunafikan yang ada di dalam hatinya. Demikianlah orang-orang munafik. Di antara kriteria perangai buruk orang-orang munafik dan orang-orang jahiliyah, mereka itu benci kepada kebenaran, benci kepada kebenaran, menolong kebatilan. Ya. Lebih buruk dari itu, mereka menghancurkan, mencela kebenaran dari dalam, dan membuka pintu untuk musuh-musuh Islam, musuh-musuh tauhid, mencela ahli tauhid dari dalam. Mereka lah yang membuka pintunya. Nah, tetapi tatkala kaum muslimin menuai kemenangan di dalam jihad, maka mereka memperlihatkan pembelaan mereka terhadap Islam untuk memperoleh nilai-nilai dunia yang akan dibagi-bagikan setelah jihad daripada harta hasil perang. Maka seorang mukmin yang benar-benar jujur beragama kepada Allah tidak seperti itu. Ya, jangan seperti itu. Dia membela kebenaran, dia memuji orang yang mengajak kepada kebenaran. Ya, adapun jika ia melihat saudaranya jatuh ke dalam kekeliruan, ya, maka dia akan menasihatinya empat mata, bukan dengan mencibirnya di medsos, ia menyindir-nyindirnya, tapi dia menasihatinya empat mata, mengajak ia duduk, ia menelponnya, ya, atau mengirim surat kepadanya, ya, dan seterusnya. Nah, di dalam ayat ini Allah Jalla wa Ala menerangkan bahwa annal khauf, qala munasabatul ayati lil bab annaha afadat annal khaufa minan nasi an yanaluhu bima yaqrubu bisababi imani billahi min jumlatil khaufi min ghairi llahin mustalzim li dha'fil iman. Ayat ini menerangkan bahwa takut kepada manusia takut akan disiksa oleh mereka, takut akan diganggu oleh mereka karena dia beriman kepada Allah adalah takut kepada selain Allah yang menunjukkan lemahnya iman dia. Artinya ini adalah takut yang bertentangan dengan nilai keimanan. Nah, karena di dalam ayat yang sebelumnya Allah Jalla wa'ala memang telah berfirman, innama dhalikum syaitan yukhawifu awliya'ah falatakhafum wa khafuni in kuntum mu'minin. Demikianlah syaitan, ia menakut-nakuti kalian terhadap musuh, terhadap wali-wali dan bala tentaranya dari kalangan manusia, sehingga kalian tidak berani bertauhid, tidak berani mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak berani meninggalkan syirik, tidak berani meninggalkan bidah, dan tidak berani meninggalkan maksiat, takut kepada manusia. Fala takhafun, maka janganlah kalian takut kepada mereka. Wa khafuni in kuntum mu'minin, tetapi takutlah kalian hanya kepadaku jika kalian adalah orang-orang yang beriman. Qala ma yustafadu minal ayah, beberapa faedah yang dapat dipetik dari ayat di atas. Yang pertama, annal khawfa min adhan nas bisababil imani khawfun min ghairillah, bahwa takut kepada manusia, takut akan diganggu oleh mereka apabila dia beriman, apabila dia bertauhid, apabila ia mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini adalah bentuk takut kepada selain Allah yang tercela. Apakah itu syirik? Dirinci. Apabila rasa takut ia tersebut, ya, seperti rasa takut dia kepada Allah Jalla wa'ala dengan pengagungan, penghinaan dirinya, berkeyakinan selain Allah itu dapat memberikan manfaat dan mudarat, sekalipun hal itu hanya Allah yang mampu melakukannya, maka ini adalah syirik besar. Adapun jika dia tahu, ya, makhluk tersebut lemah, ya, ya, dia tidak mampu memberikan manfaat dan mudarat, ya, tetapi dia takut, ya, akan hilang jabatannya, ya, hilang, ya, kedudukan di sisi manusia tersebut, atau takut dia dipukul, ya, tanpa ada rasa takut yang sifatnya gaib dari hatinya kepada orang tersebut, maka ini takut yang tentunya tidak menjadikan dia sebagai musyrik, mengeluarkan dari Islam, tetapi takut yang melemahkan imannya. Naam. karena rasa takut kepada selain Allah Jalla wa Ala, yang membuat seseorang meninggalkan perintah Allah dan melanggar larangan Allah Jalla wa Ala adalah takut yang tercela. Apabila diiringi pengagungan, penghinaan diri kepadanya dan rasa takut kepadanya secara gaib, maka ini adalah takut yang tidak boleh diberikan kepada selain Allah, yang apabila diberikan kepada selainnya maka hal tersebut merupakan syirik besar. Naam, ya. Dan tentunya di luar permasalahan ini apabila seorang terpaksa, telah kita bahas di pertemuan sebelumnya dan insyaallah taala juga akan datang, bahwa seorang itu jika dipaksa untuk mengucap kekufuran atau melakukan kekufuran, dipaksa, kalau tidak akan dibunuh, dan yang memaksa yang tersebut mampu melakukannya, tidak ada jeda waktu dan dia pun tidak mampu lari, tiada solusi lain kecuali itu, maka Allah Jalla wa'ala akan memaafkannya. Nah, Allah akan memaafkannya, illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman, kecuali orang yang dipaksa mengucapkan kekufuran adapun hatinya tenteram dan tenang dengan keimanan, seperti Ammar bin Yasir. Tatkala beliau mengucapkan kata-kata kufur karena dipaksa oleh kaum musyrikin, maka beberapa sahabat mulai meragukan keimanan beliau, maka turunlah ayat di atas membela dan merekomendasi beliau. Qala yang kedua, wujubus sabri 'alal adza fi sabilillah. Seorang yang berada di jalan Allah Jalla wa Ala wajib sabar, harus sabar atas gangguan manusia. Sungguh surga Allah Jalla wa Ala itu tidak akan diperoleh oleh seorang hamba dengan keutamaan darinya tanpa sifat sabar. Demi Allah, seorang itu tidak akan mungkin mati husnul khatimah tanpa sabar. Demi Allah, seorang itu tidak akan mungkin mati membawa tauhid, membawa as-sunnah, apabila dia tidak memiliki sifat sabar. Demi Allah, seorang itu tidak akan selamat dari syirik, dari bid'ah, dan dari maksiat tanpa kesabaran di dalam hatinya. Allah Jalla wa'ala berfirman, am hasibatum annama khalaqnakum Allah Jalla wa'ala berfirman, am hasibatum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladhi khalau min qablikum massatumul ba'sa wadh-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladhina amanu ma'ahu mata nasrullah. Apakah kalian mengira akan masuk syurga begitu saja, sedangkan belum datang kepada kalian ujian-ujian dari Allah Jalla wa'ala yang telah datang kepada umat-umat sebelum kalian? Mereka diuji dengan kemiskinan, mereka diuji dengan paceklik. Siapa di antara kita yang pernah diuji dengan kemiskinan, ya, atau ujian seperti Allah Jalla wa'ala menguji Nabi Ayyub? Siapa di antara kita yang pernah diuji oleh Allah Jalla wa'ala seperti Nabi Yusuf, dibuang oleh saudara-saudara kandungnya ke dalam hutan dan ke dalam sumur tua yang sangat dalam, setelah itu dijadikan budak yang diperjualbelikan, kemudian dipenjara, ya. Nabi Ayub juga Allah uji dengan kudis dari ujung kaki sampai ujung kepalanya, sampai ujung rambutnya. Dalam sebuah riwayat disebutkan selama 13 tahun, sebagian riwayat menyebutkan selama 18 tahun, ya. Tetapi tetap beliau masih mempertahankan tauhid, mempertahankan sunnah, ya, ibadah-ibadah beliau kepada Allah tidak membuat beliau bergeser dari tauhid kepada syirik, dari sunnah kepada bid'ah, dari ketaatan kepada maksiat. Naam, ya. Maka Allah katakan di dalam ayat ini, apakah kalian mengira akan masuk syurga begitu saja? Walamma ya'tikum mathalul ladzi khalau min qablikum massatumul ba'sa wadh-dharra. Apakah kalian mengira akan masuk syurga begitu saja, sedangkan belum datang kepada kalian ujian-ujian dari Allah Jalla wa'ala yang telah datang kepada orang-orang sebelum kalian? Semiskin-miskin kita jamaah yang dimuliakan Allah, andai kata sebagian kita mengeluhkan ujian kemiskinan dari Allah Jalla wa'ala, pernahkah kita miskin seperti Nabi SAW, di mana pernah dapur, ya, rumah beliau dan istri-istrinya tidak hidup selama 2 bulan penuh, yang mereka makan hanya air, hanya kurma dan air putih, tiada selain itu, kecuali terkadang ada tetangga dari Ansor yang menghadiahkan susu unta atau kambing untuk mereka. Pernahkah kita miskin atau merasakan kelaparan seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya tatkala mereka diblokade di dalam lembah Bani Hashim di Mekah 3 tahun kurang lebih, tiada makanan yang masuk dari luar ke dalam, dan tiada di antara mereka yang mampu keluar dari dalam lembah tersebut untuk mencari makanan dan minuman di luar lembah tersebut. Bertahun-tahun mereka diblokade di dalam lembah tersebut, sehingga wanita-wanita yang sedang menyusui kering asinya. Tiada yang mereka makan kecuali dedaunan yang ada di pepohonan dalam lembah Bani Hashim tersebut, sehingga bayi-bayi mereka menangis meraung-raung karena tiada makanan, tiada asi yang dapat ia minum. Pernahkah di antara kita lapar seperti laparnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar, Abu Hurairah radhiyallahu an dan yang lainnya, yang membuat mereka keluar dari rumah mereka di pertengahan malam karena tiada makanan di rumahnya, yang membuat Abu Hurairah mengikat perutnya berulang kali dengan batu agar tubuh beliau tetap bisa tegak sehingga mampu salat, mampu ia berjihad, mampu menuntut ilmu di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ujian apa lagi yang kita keluhkan? Wafat anak, ya. Wafat orang-orang yang kita cintai, pernahkah kita diuji? Seperti sebagian para nabi, ya, yang tidak punya anak sekian lama. Nabi Zakaria, Nabi Ibrahim diuji oleh Allah tidak punya anak sampai berumur 80 tahun. Nah, atau disiksa, Nabi Zakaria dibelah menjadi dua oleh Yahudi karena menegakkan tauhid. Apalagi yang ingin kita keluhkan? Nah, pernahkah kita diuji oleh Allah Jalla wa'ala seperti Allah menguji Nabi Ibrahim? Sementara beliau mengajak kepada tauhid, mengajak kepada sunnah, ya, memerangi syirik dan bid'ah, beliau diuji oleh Allah dan beliau adalah hamba yang paling bertakwa di atas permukaan bumi saat itu, adalah nabi dan rasulnya Allah Jalla wa'ala. Allah menguji beliau, ditangkap oleh musuh-musuh dakwah, ditelanjangi bulat, kemudian dilemparkan ke dalam api. Adapun kita, andai kata kita merasa banyak ujian yang menimpa kita, maka sungguh itu karena dosa-dosa kita kepada Allah. Karena dulu kita pelaku syirik, mungkin dulu sebagian kita pelaku bid'ah, atau sebagian kita sebelumnya penzina, minum khamar, makan riba, zalim terhadap anaknya, zalim terhadap istrinya, sehingga Allah menurunkan musibah yang bertubi-tubi untuk terhadapnya sebagai bentuk kasih sayang dari Allah Jalla wa'ala untuk menghapuskan dosa-dosa yang telah ia lakukan sebelumnya dan untuk mengangkat derajat dia kepada di sisi Allah setelah sebelumnya dia adalah hamba yang hina di sisinya. Nah, maka Allah Jalla wa'ala katakan, am hasibutum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzi khalau min qablikum massatuhumul ba'sa wadh-dharra wa zulzilu. Apakah kalian mengira akan masuk syurga begitu saja, sedangkan belum datang kepada kalian ujian-ujian yang pernah datang kepada orang-orang sebelum kalian? Mereka diuji dengan paceklik, diuji dengan kemiskinan zaman dahulu, sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seringkali mereka ditimpa paceklik bertahun-tahun. Bumi tidak diturunkan hujan, bumi kering kerontang, manusia mati karena paceklik. Mereka diuji dengan kemiskinan, dengan kesempitan, dan bumi diguncangkan di masa mereka. Sampai-sampai seorang rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya berkata, "Mata Nasrullah? Kapankah pertolongan Allah itu akan turun?" Maka Allah katakan, "Ala inna nasrallahi qarib." Ketahuilah sesungguhnya pertolongan Allah itu sangatlah dekat. Penyiksaan, gangguan dan buli dari manusia karena kita berada di atas tauhid dan sunnah yang kita keluhkan, maka sungguh itu belumlah seberapa dengan penyiksaan, gangguan dan buli yang didapatkan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dari orang-orang kafir di masa itu. Sesungguhnya Sumayyah radhiyallahu anha, mohon maaf, ditombak kemaluannya dengan pelepah kurma sampai mati syahid karena memegang teguh di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Bilal disiram dengan air timah yang mendidih, ditampar, ditendang, diludahi karena berpegang teguh di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, tatkala beberapa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Khabbab ibn al-Arad, Khabbab ibn al-Arad radhiyallahu anhu, ketika melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang bersandar di Ka'bah, dan saat itu para sahabat selalu dalam keadaan disiksa, diganggu, dibuli, dicaci maki oleh kaum musyrikin di fase Mekah. Maka Khabbab bin Arad yang sedang melihat Nabi SAW bersandar di Ka'bah, tempat yang paling suci di muka bumi ini, tempat yang paling baik, tempat yang paling dicintai oleh Allah. Mereka berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ala tad'u lana, ala tastansuru lana, wahai Rasulullah, tidakkah engkau berdoa kepada Allah agar menghancurkan orang-orang kafir yang selama ini menyiksa kami, memukul kami, meludahi kami, mencaci maki kami, membuli kami? Ala tastansiru lana, wahai Rasulullah, kenapa engkau tidak memohon kepada Allah pertolongan untuk kami? Tahukah apa yang dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kana ar-rajulu yu'khadhu fayunshaqu fayunshaqu fi ra'si bi minshar." Dahulu itu ada dari umat Nabi sallallahu dari umat yang mengikuti para nabi dan para rasul ditangkap, kemudian badannya dibelah dengan gergaji, ada yang dikupas kulitnya, ma yasudduhu dzalika an dini, tetapi tidak membuat ia meninggalkan agamanya. Walakinnakum tasta'jilun, akan tetapi kalian ini adalah orang-orang yang tidak sabar. Demikian jawaban dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka Syekh menerangkan bahwa ayat di atas menerangkan kepada kita wujubus sabri 'alal adza fi sabilillah. Wajib bersabar atas gangguan manusia di jalan Allah Jalla wa Ala. Karena memang itu sudah sunnatullah. Tiada yang berpegang teguh dengan agama Allah melainkan dia akan diganggu, akan dibuli, akan terasingkan, terlebih lagi di zaman yang sudah seperti ini. Sebuah zaman yang dari jauh hari Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sayati 'alan nasi zamanun asabiru fi ma'ala dinihi kalqabidhi 'alal jamr. Akan datang suatu masa nanti di mana orang-orang yang berpegang teguh dengan agamanya berusaha untuk tidak jatuh ke syirik, bidah dan maksiat, untuk tetap di atas tauhid dan di atas as-sunnah, dia akan merasakan itu seperti menggenggam bara api. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, la tazalu ta'ifatun min ummati 'ala al-haqqi zahirin aw mansuratan la yadhurruhum man khadalahum wala man khalafahum hatta ya'ti amrullahi wa hum kadhalik. Akan senantiasa ada sekelompok kecil dari umatku yang selalu ditolong dan dimenangkan di atas kebenaran. Banyaknya orang yang mencela dan menyelisih mereka tidak membuat mereka goyang sedikit pun sampai datang keputusan Allah dan mereka masih istiqamah. Seperti itu. Yang ketiga, dana atuhammatil munafiqin, rendahnya cita-cita keinginan orang-orang munafik. Karena yang membuat mereka menyembunyikan kekufuran mereka dan memperlihatkan kecintaan mereka terhadap Islam adalah dunia, ya, agar mendapatkan bagian dari harta hasil perang, ya, agar dipuji oleh Nabi dan para sahabatnya, dan ya, di sisi lain mereka menampakkan kekufurannya tatkala berada di sisi orang-orang kafir agar dipuji juga oleh orang-orang kafir, ya, agar juga tidak dibunuh oleh orang-orang kafir, ya, ya. Maka Syekh katakan sungguh hina dan rendah cita-cita mereka orang-orang munafik. Nah, adapun cita-cita seorang mukmin, seorang mukminah adalah mati husnul khatimah. Di alam barzah dia bisa selamat dari azab kubur. Dia bisa merasakan nikmat alam kubur. Dia dibangkitkan dalam keadaan ahli tauhid. Cita-cita dia adalah memperoleh syurga Allah Jalla wa'ala dan selamat dari nerakanya. Tiada yang lebih dari itu. Tiada cita-cita yang lebih tinggi, yang lebih mahal di sisinya selain mati dalam keadaan husnul khatimah. Di alam kubur dia selamat dari azab kubur. Dia dapat merasakan nikmatnya alam kubur. Pada hari kiamat dia dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam syurga. Karena itulah cita kesuksesan yang sesungguhnya, Allah Jalla wa'ala berfirman di dalam surat Ali Imran, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap yang bernyawa itu pasti akan mati. Kita takut mati ataukah tidak, tetap akan mati. Kita berobat ataukah tidak, tetap akan mati. Kita naik pesawat ataukah tidak, tetap akan mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Dan pada hari kiamat, kalian akan mendapatkan balasan yang sempurna, yang adil dari Allah Jalla wa'ala atas setiap perbuatan yang telah kalian perbuat. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa yang telah dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, maka sungguh ia telah beruntung. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kehidupan dunia ini yang membuat sebagian manusia murtad karenanya, yang membuat sebagian manusia meninggalkan tauhid, berpindah dari tauhid ke syirik, berpindah dari sunnah kepada bid'ah, berpindah dari ibadah kepada maksiat karenanya. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah ia kecuali kehidupan yang semu lagi menipu. Inilah cita-cita tertinggi seorang muslim dan muslimah. Mati husnul khatimah, selamat dari azab kubur, selamat dari neraka Allah, dan dimasukkan ke dalam syurga. Dan dia tidak akan mungkin meraih cita-citanya itu kecuali dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya di dunia ini. Karena Allah Jalla wa'ala berfirman di dalam surat Al-Ahzab, وَمَنْ يُطْعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. Dan barang siapa yang senantiasa taat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh ia telah memperoleh kesuksesan yang sangat besar. Akhil Karim wa ukhti al-karimah yang ana cintai karena Allah, rahimani Allah wa iyakum wa baraka fikum. Camkan di hati kita bahwa jalan menuju syurga Allah Jalla wa'ala bukanlah jalan di antara taman-taman syurga yang harum semerbak. Bukanlah sebuah jalan yang mulus, mudah dilalui, penuh hiburan, penuh dengan pemandangan yang indah, udara yang segar, melainkan dia adalah sebuah jalan yang penuh dengan taburan duri, penuh tantangan, cobaan yang datang dari berbagai sisi dan bertubi-tubi. Ya. Sungguh tidak akan ada yang mampu bertahan di atas jalan Allah yang maha besar ini kecuali orang-orang yang berjiwa besar dengan tauhid, dengan sunnah dan ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala. Nabi SAW bersabda, hufatil jannatu bil makarih wa hufatil naru bisyahwat. Syurga Allah itu tertirai dengan hal-hal yang tidak disukai oleh hawa nafsu. Kita dituntun untuk bersabar di atas tauhid di saat keumuman manusia berada di atas kesyirikan. Kita dituntun untuk bertahan di atas sunnah Nabi ketika beribadah di tengah-tengah manusia yang menjalankan ibadah dengan bid'ah. Kita dituntun untuk melakukan ibadah ini dan ibadah itu di tengah-tengah manusia yang sedang bergelimang dengan maksiat. Wahufatin naru bisyahwat. Sedangkan neraka Allah itu tertirai dengan hal-hal yang disukai oleh hawa nafsu. Dengan dia berbuat syirik, dia akan mendapatkan uang, mendapatkan ini, mendapatkan itu. Dengan dia berpindah kepada bid'ah, dia akan mendapatkan pujian, popularitas, nilai-nilai dunia yang lainnya. Dengan dia melakukan maksiat, dia akan merasakan kenikmatan dari perzinaan dan maksiat-maksiat lainnya, sekalipun itu kenikmatan yang semu. Maka Nabi ingatkan, huffatul jannatu bil makarih wa huffatin naru bisyahwat. Syurga Allah yang kalian inginkan, yang kalian impi-impikan itu tertirai dengan hal-hal yang tidak disukai oleh hawa nafsu. Sedangkan neraka Allah itu tertirai dengan hal-hal yang disukai oleh hawa nafsu. Ingin dimasukkan ke dalam syurga dan diselamatkan dari neraka Allah, maka kewajiban kita adalah berjihad, berjihad, berjihad, dan selalu berjihad melawan hawa nafsu. Dan itu tidak akan mungkin kita lakukan tanpa ilmu agama dan kesabaran di atasnya. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahana nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan barang siapa yang senantiasa takut kepada Allah Jalla wa'ala dan dia selalu berjihad melawan hawa nafsunya, maka syurga adalah tempat yang pasti untuknya. Ar-rabi'ah, faedah yang keempat dari ayat di atas adalah isbatu ilmillahi ta'ala, penetapan ilmu Allah Jalla wa'ala. Di mana di akhir ayat di atas Allah menyatakan awalaysallahu bi'a'lama bima fi suduril alamin, bukankah Allah itu maha tahu tentang isi hati manusia sehingga mereka menampakkan keislaman, membunyikan kekufuran di dalam hatinya, mengaku muslim pada dia kafir, mengaku mukmin pada dia munafik. Apakah Allah tidak tahu apa yang ada di dalam hati mereka? Di dunia ini boleh mereka menyembunyikannya atau mampu menyembunyikannya dari manusia, tetapi Allah Jalla wa'ala la takhfa alaihi khafiyah, tiada yang tersembunyikan dari Allah. Dan pada hari kiamat, semua yang tersembunyi dan disembunyikan hari ini akan disingkapkan semuanya. Yaumatu balas sarair, pada hari kiamat semua hal-hal yang tersembunyi dan disembunyikan di dunia tu balas sarair, Allah singkapkan, Allah perlihatkan. Tangan akan menjadi saksi, mata akan menjadi saksi atas kita, anggota tubuh yang kita gunakan untuk bermaksiat kepada Allah akan menjadi saksi, dan bumi juga akan ikut menjadi saksi. Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha, pada hari itu bumi akan menyampaikan berita tentangnya. Datang penafsiran dari sebagian ulama salaf, dia akan menjadi saksi bahwa dia pernah dipijak, boleh pernah digunakan oleh si fulan dan alan untuk bermaksiat kepada Allah Jalla wa Ala. Ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Kita cukupkan sampai di sini dan insyaallah taala akan kita lanjutkan kembali pada pertemuan besok sore. Maka dengan ini kita telah menyimak penjelasan dan beberapa faedah dari Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu taala terkait ayat ke-10 dari surat Al-Ankabut, wa minan nasi may yaqulu amanna billah fa idza umdiya fillahi ja'ala fitnatan nasi ka'adzabilah wa la in ja'ahum nas wa la in ja'a nasrun min rabbika la yaqulunna inna kunna ma'akum awalaysa Allah bi'alama bima fi suduril alamin. Di antara manusia itu ada yang berkata, aku beriman kepada Allah, namun tatkala dia diuji karena keimanannya, karena dia terlihat beriman, terlihat bertauhid, terlihat mengikuti sunnah, dia menjadikan penyiksaan, gangguan manusia itu seperti azab Allah. Dia rela meninggalkan agama Allah ya, untuk selamat dari gangguan, buli manusia. Seakan-akan Allah tidak mampu lebih dari manusia terhadapnya. Dan tatkala dia datang kemenangan dari Allah Jalla wa'ala untuk orang-orang yang mukmin, dia berkata, aku bersama kalian dalam jihad ini, sertakan aku dalam harta rampasan perang ini. Tidakkah ia tahu bahwa Allah maha tahu apa yang ada di dalam hati makhluknya? Nah, wallahu ta'ala a'lam bishawab. Baik, berikut ini ada. Nah, tidak ada pertanyaan ya. Baik, teman-teman di Zoom, adakah yang mau disampaikan? Kalau tidak ada, maka kita cukupkan. Ada hal yang mau disampaikan teman-teman di Zoom? Silakan melalui audio bagi akhwat untuk tidak mengaktifkan videonya, dan silakan jika kesulitan dengan pesan untuk bertanya langsung melalui audio. Nah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ana mau bertanya seputar Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ana mau bertanya seputar ini, jika ada misalnya kaum muslimin ada yang meninggal dunia kemudian memposting apa bela sungkawa tersebut di medsos, kemudian ada yang berkomentar innalillahi wa inna ilaihi rajiun, namun ada sebagian yang mengontari dengan mencukupkan menulis Al-Fatihah. Bagaimana hukumnya itu Ustaz? Baik, yang pertama, ucapan dia Al-Fatihah itu tidak mewakili bacaan dia surat Al-Fatihah, ya kan? Walaupun dia katakan Al-Fatihah 1000 kali untuk fulan, tapi tetap aja dia enggak membaca. Ya enggak ada gunanya. Ya. Seperti seorang berkata kepada saudaranya, sejuta 1 miliar untuk kamu, tapi enggak dikasih apa-apa. Itu orang tersebut. Ini yang pertama. Yang kedua, ya, dari sisi praktek para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan oleh para ulama, ya, tidak ada satupun di antara mereka yang pernah menghadiahkan pahala bacaan Al-Quran kepada orang yang telah mati. Sekalipun secara teori ilmiah, secara ilmiah terjadi kesilangan pendapat di kalangan ulama. Apakah boleh menghadiahkan pahala ibadah untuk orang lain? Sebagian ulama berpendapat boleh. Kenapa? Karena pahala tersebut adalah hak dia, dan dia punya hak untuk memberikannya kepada siapapun yang dia inginkan. Ya. Ya. Akan tetapi sebagian ulama menyatakan, ya, secara teori memang demikian, tetapi secara praktek tidak pernah diketahui ada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menghadiahkan pahala ibadahnya sendiri, bukan badal haji ya atau sedekah atas nama fulan ya, tapi ibadah yang ia lakukan sendiri, ya. Dia niatkan pahala yang untuk orang lain. Nah, ini tidak pernah dilakukan oleh para as-salaf. Maka hal yang ketiga, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan juga selain beliau dalam kitab At-Tadhhih Al-Adhahi, sesungguhnya orang mukmin yang masih hidup, dia jauh lebih membutuhkan amal salehnya untuk dirinya daripada orang yang telah mati. Dan tiada sesuatu yang lebih bermanfaat dan yang paling dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya dari orang hidup untuk orang yang mati selain daripada doa. Bukan berarti selain itu tidak boleh. Bahasa saya, tidak ada yang lebih itu tuntut, yang dipuji dan paling bermanfaat daripada doa. Nah, kenapa? Karena kata para ulama, yang Nabi anjurkan secara khusus dari agar orang yang masih hidup melakukannya untuk orang yang telah mati adalah mendoakannya. Dalam banyak ayat dan hadis, terkhusus dari anak untuk orang tuanya. Adapun masalah sedekah, badal haji, badal umrah, itu Nabi sebutkan tatkala ada pertanyaan tentang itu. Nah, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Nah, masih ada yang lain? Tahuk. Baik, ada pertanyaan yang masuk dari akhuna Muhammad Fadli. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara kita mengetahui jika hati berpenyakit? Apa tanda-tandanya Ustaz? Syukran barakallahu fikum. Yang pertama, jika ini maksud dengan penyakit di sini adalah penyakit jantung ya, yang bersifat medis, maka cara mengetahuinya adalah Anda pergi ke dokter spesialis jantung. Ya. Adapun yang dimaksud dengan penyakit hati yang maknawi, ya, maka seorang akan mengetahuinya dengan ilmu agama. Karena dengan ilmu agama dia akan mengetahui syirik, ya, kapan dirinya telah sedang hasad, sedang dengki, ya, sedang sufan, ya, dan sedang pesimis yang tercela atau optimis yang sudah melampaui batas terhadap Allah Jalla wa'ala. Nah, dan Allah dan Rasulnya telah menerangkan kepada kita seluruh bentuk penyakit hati di dalam Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih. Oleh karenanya Al-Quran disebut syifa'un lima fi sudur, merupakan obat hati yang paling utama. Nah, maka dengan itu dia akan mengetahui bahwa dirinya sedang berpenyakit hatinya, berpenyakit dengan syirik, dengan khurafat, dengan tatayur, dengan tahayul, ya, kemudian dengan akidah-akidah yang rusak, ya. Hatinya sedang berpenyakit dengan dengki, dengan ujub, dengan sombong. Itu semua diketahui dengan ilmu. Karena dengan ilmu dia mengetahui definisi sombong. Sombong adalah menolak kebenaran, merendahkan manusia, ya. Ujub adalah memandang dirinya selalu sempurna, ya. Ya, kemudian su'udzan, ya. Kemudian hasad kepada orang lain. Naam. Sifat malas, barakallahu fiik. Allah yahfazak. Dan sangat penting ya mendengar dan mengikuti kajian-kajian seputar penyakit hati dan penawarnya. Dan walillahilham ya, sudah pernah kita selesaikan 10 kaedah terkait penyucian jiwa karya Syekh Abdul Razak, baik di media As-Sunnah dulu ya beberapa tahun yang lalu, atau yang akhir-akhir ini bersama teman-teman pekerja, dua minggu sekali setiap hari Kamis ba'dal isya atau di malam hari. Nah, dan sampai-sampai al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala menulis khusus kitab berjudul tentang hati ini, Ghadhatul Lahfan. Demikian juga para ulama yang lainnya, barakallahu fik. Karena seluruh kerusakan yang dilakukan oleh jasmani seseorang dari kekufuran, kebid'ahan dan maksiat itu berawal dari hati yang sudah berpenyakit. Barakallahu fikum. Nah, masih ada yang lain, teman-teman? Barakallahu fikum. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fik, Ustaz. Jadi, saya mau nanya, Ustaz. Apakah sah sholat kita misalnya sholat itu berubah, Ustaz? Misalnya kita mau sholat duhur kan, Ustaz? Jadi sebelum sholat duhur kita punya biasa Ustaz sholat sholat sunnah dulu sebelum duhur gitu. Sedangkan pas duhur itu mungkin was-was syaitan kali, Ustaz. Pas udah takbir itu tadi niat nggak ya sholat sunnah gitu? Itu gimana ya, Ustaz? Sah nggak sholat kita kayak gitu, Ustaz? Baik. Untuk pertanyaan di atas ada dua ya hal yang ditanyakan. Yang pertama, hukum mengubah niat dari satu ibadah ke ibadah yang lainnya. Ini masuk ke dalam keumuman pembahasan ini. Yang kedua, apakah sah ibadah beliau tadi yang sempat ragu ya tentang niatnya? Maka kita katakan ya ibadah yang ia lakukan tersebut sesuai dengan asal niatnya. Selama asal niatnya tersebut masih ada, maka sesuatu yang datang dan meragukan setelahnya tidak membatalkan niatnya yang telah pasti sebelumnya. Karena kaedah di kalangan para ulama, al-yaqinu la yazulu bisyak. Sesuatu yang sudah pasti tidak boleh digugurkan dengan sesuatu yang masih meragukan. Al-yaqinu la yazulu bisyak. Salah satu dari lima kaedah fikih yang kubra yang disepakati oleh para ulama. Dia tadi masuk salat dengan niat sholat zuhur, betul? Begitu Ibu Rian, Ibu Dian. Kemudian tiba-tiba ragu, ini sholat qobliyah zuhur ataukah zuhur? Demikian Ibu Rian? Benar. Nah, kalau demikian maka itu adalah sholat zuhur dan sholatnya sah. Nah, sholatnya sah karena memang dia masuk untuk sholat zuhur. Adapun terkait hukum mengubah niat, maka ada sebuah pembahasan indah yang sempat saya kumpulkan, bukan pembahasan saya, hanya sekedar mengumpulkan dan menukilkan dari pembahasan para ulama ya. Dari Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ya, beliau ditanya hukum mengubah niat ya. Hal yajuzu taghyirun niyyati min muayyan ila muayyan? Bolehkah mengubah niat dari suatu ibadah yang telah ditentukan kepada ibadah lain? Beliau menjawab, la yajuzu taghyirun niyyah min muayyan ila muayyan. Tidak boleh berpindah atau memindahkan niat dari satu ibadah yang telah ditentukan, yang wajib kepada yang wajib, atau dari ibadah yang mutlak kepada ibadah yang telah ditentukan. Yang boleh adalah taghyirun niyyah min muayyan ila mutlak. Mengubah niat dari ibadah yang telah ditentukan kepada ibadah yang umum. Ini kaedahnya. Antum ingat dulu kaedahnya. Sekarang dengan contohnya insyaallah akan memahami kaedah di atas. Contoh yang pertama, tadi kita katakan, Syekh katakan tidak boleh berpindah niat dari ibadah yang muayyan kepada ibadah yang muayyan. Ibadah yang wajib kepada ibadah wajib yang lain, atau yang ditentukan secara khusus dengan kepada ibadah lain yang juga ditentukan secara khusus. Sebagai contoh, dia ingin berpindah niat dari sholat duhur ke sholat asar ya, maka kondisi ini membatalkan sholat duhurnya. Nah, jelas li'annahu tahawwala 'anha, karena dia telah berpindah darinya, wala tana'qidu sholatul asar, dan sholat asarnya pun tidak teranggap. Kenapa? Karena dia tidak meniatkannya dari awalnya sehingga dia wajib mengqadha dua salat. Mungkinkah orang ingin berpindah dari salat zuhur ke salat asar? Mungkin aja. Ya. dia pas jamak takhir, ya, yeah, dia enggak sadar bahwa dirinya belum salat zuhur, ya, yeah, masuk, baik dia salat asar, ya, yeah, tiba-tiba ingin berpindah ke salat zuhur, nah, atau dia sedang salat asar, ya, yeah, dengan niat salat zuhur, dia kira itu waktu zuhur, mungkin aja kan dia sedang lupa. Begitu ingat, akhirnya dia pindahkan niat, ya udahlah saya niatkan ini asar aja, enggak bisa, karena awalnya dia masuk dengan niat zuhur, dia batalkan dulu salatnya, jelas, karena ini dari amalan yang wajib kepada amalan yang wajib, yang boleh adalah dari ibadah yang mutlak kepada ibadah yang wajib, atau contoh berikut yang kedua adalah dari ibadah yang mutlak kepada yang wajib, sebagai contoh kata Syekh. Yang juga ini juga contoh kedua yang tidak boleh, ya, dari ibadah yang mutlak kepada ibadah yang telah ditentukan. Contohnya kata Syekh, dia masuk mulai melakukan salat sunnah mutlak. Salat sunnah mutlak boleh dilakukan pada selain lima waktu. Yang pertama, waktu pertama, akhi basrum. Lima waktu tidak boleh melakukan salat sunnah mutlak. Yang pertama, Maghrib. Itu fikih dari madhab manakah? Tidak boleh salat sunnah mutlak setelah salat maghrib. Madhab Papua kah? Ya, lima waktu, yang pertama setelah salat subuh. Ya, yang kedua di saat matahari sedang terbit, matahari sedang keluar. Yang ketiga di saat matahari berada di tengah-tengah langit. Jelas? Di tengah-tengah langit. Yang keempat setelah salat asar sampai masuk maghrib. Yang kelima di saat matahari sedang tenggelam. Ini lima waktu tidak boleh melakukan salat sunnah mutlak. Nah, Syekh menyatakan orang yang masuk melakukan salat sunnah mutlak, kemudian dia memindahkan niatnya kepada salat sunnah muayyan, ya, dia pindah kepada sunnah ratibah, sebagai contoh kata Syekh, anna rajulan dakhala fi shalah bi niyati mutlaq, dia melakukan salat dengan niat salat sunnah mutlaq, thumma arada an yuhawwilha ila ratibati dhuhr, kemudian dia ingin mengubahkan niatnya tersebut dengan menjadikan salat tersebut sebagai sunnah ratibah zuhur, fala tujzihu anir ratibah, maka tidak sah. Jelas? Tidak mencukupkan dia dari salat sunnah ratibah tersebut. Kenapa? Kenapa? Karena dia tidak meniatkannya dari awal. Saya ulangi lagi, ya, tidak boleh mengubah niat dari amalan yang wajib, yang diwajibkan secara khusus, kepada amalan wajib lainnya. Seperti orang yang sedang salat asar tiba-tiba memindahkan niatnya untuk salat zuhur, karena setelah salat, di tengah salat baru dia ingat saya belum zuhur nih, akhirnya dia pindahkan niatnya tersebut menjadi zuhur. Ini tidak boleh, maka batal salatnya. Dia harus mengawali dari awal karena dia tidak meniatkannya dari awal. Yang kedua, dari amalan yang mutlak, salat sunnah mutlak, dia pindahkan niatnya kepada salat sunnah yang ratibah. Dia salat sunnah mutlak misalkan menjelang zuhur, sambil nunggu zuhur salat sunnah mutlak, ya, tiba-tiba masuk waktu salat zuhur, ya, atau setelah zuhur dia ingin salat sunnah mutlak, tiba-tiba dia ingat saya belum salat sunnah ba'diyah zuhur, di pertengahan salat langsung dia mengubah niatnya, udahlah saya rubah aja niat menjadi salat sunnah ratibah ba'diyah zuhur, maka ini tidak sah. Kenapa? Karena dia tidak meniatkannya dari awal, dari mutlak kepada yang muayyan tidak boleh. Jelas? Yang boleh adalah min muayyan ila mutlak, dari amalan ibadah yang ditentukan, baik itu wajib ataukah sunnah, kepada ibadah yang mutlak, salat sunnah mutlak. Contohnya, an yanwi ratibal maghrib, dia salat dengan niat sunnah maghrib, thumma badalu an yaj'ala sunnatan mutlaqah, setelah itu dia berniat ya udahlah saya jadikan salat sunnah mutlak aja ini, fahadha sahih, maka ini sahih, tidak membatalkan salatnya. Bagaimana mungkin hal itu terjadi? Mungkin aja ketika dia masuk dengan niat salat sunnah mutlak, di tengah-tengah salat dia ingat, ya, yeah, saya dia dengan niat salat sunnah ba'diyah maghrib, di pertengahan salat dia ingat, saya sudah selesai tadi sholat, saya sudah lakukan sholat sunnah ba'diyah maghrib tadi, maka dia pun mengubah niatnya, menjadikan sholat tersebut menjadi sholat sunnah mutlak. Maka ini boleh. Kenapa? Karena dari mu'ayyan kepada mutlak. Yang enggak boleh dari mu'ayyan ke mu'ayyan, atau dari mu'ayyan agar dari mutlak ke mu'ayyan. Adapun dari mu'ayyan ke mutlak, maka boleh. Naam. Wadhanika li'anna niyata salah al-mu'ayyanah mutadhaminatun li niyati mutlaqis salah. Kenapa boleh? Karena niat orang melakukan sholat sunnah yang telah ditentukan itu mengandung niat di dalamnya untuk melakukan keumuman sholat. Ya, berbeda dengan orang yang masuk ke dalam suatu sholat dengan niat sholat khusus. Ya, tidak mencakup ya keumuman sholat. Nah, jelas ya? Barakallahu fik. Maka tidak mengapa Allah Ta'ala alam yusab ini pembahasan terkait hukum mengubah niat di pertengahan ibadah. Nah, atau di pertengahan salat. Baik, kita cukupkan sampai di sini karena sudah 6:30 sore. Insyaallah taala kita bertemu lagi pada kajian Bainal Maghrib wal Isya, pada kajian kitab Manzumatun fil Aqidah wal Akhlaq, bait-bait syair yang disusun oleh Syekh Abdul Rahman As-Sa'di seputar akhlak dan aqidah. Uhibbukum fillah wa jazakumullahu khairan wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi.